Roma hondonga 15. Lako kita to matoto ung kamata pasanta, lapahallu ki sa baha ilam moloi kamabanda sampe na wanna padanta to matappa, to malamma pi kamata pasanna. Tak lamala angga kamasanangan kaleta tapiki, sapok lapahallu hakia ia mak palako indolana pemasananna penawanna padanta to matappa, anana pemapianna, lambi tutuam matoto duka kamata pasanna. Akan apa temia Kristus tak denun piki kamasanangan kalena, umba susi tisuha ilam batakada dewata nawa. Inggan na pasa saita makalemu, kawasan yung pendudun ni. Inggan na indo tisuha ilam batakada dewata dituli, anamala mendadi pepatuduan lako kita. Aka maka mala tatahima indo pepatuduan, ialah mala kia to sakbaha moloi kamasusaam, anamatoto lambi mahannuki langan puang ala ta'ala. Handan dani puang ala ta'ala, kabutuan na kasakbahasan na nakamatoto sampenawa, lompa ponnoi kwa kasyolaan nilan nuntuhu ipak palakuan na Kristus Yesus, na suhul la mala kwa imesa penawa anna mesa kada umpuji puang ala ta'ala ambena dewatanta Yesus Kristus tona penombai. Yan tuan na pahallung kwa i, lasitahima mesa, sola masanam penawa, umba susi Kristus masanam penawa untahima kwa i. Akamaka umpatemnya, yala dipuji puang ala ta'ala. Pailam penawa inde tulakku, puha mentama indelino Kristus umpamolo ito Yahudi, anamala tandaan diwa manonton puang ala ta'ala ilan numponnoi pak dandianna lakonene to diponene. Anampo pendadi piduka tayanna to Yahudi umpuji puang ala ta'ala akan tilalai pak kamasena, umba susi puhati suha ilam batakada dewa tanawa. Kahananggana indo puha umpugau lako kaleku, nasuhun numpakendea pampujiam mati olomu, ilan Allah na hupatau tayan na to Yahudi. Anna sule sumangakku, kendek pahajangku, menani umpuji sangam. Anna dentoi tisuhak na wa? Hoinggan na kuak tayan na to Yahudi. Pakendek kuak katilala sangka salle langan puang ala ta'ala, sola-sola umak to puha na pilei. Anna na wa polepi? Hoinggan na kuak tayan na to Yahudi. Pak kasalle kuak sangan na debata. Inggan na kuak mahupatau waka kuak pampujian langan debata. Ananawa piduka Nabi Yesaya yolona. Tesubun na Isai, launangye kendek mesa tau, tolong pahenta inggan na hupatau tayan na to Yahudi, anna anggan niya launangye pahanuan na hupatau. Handan dani puang ala ta'ala kabutuan na pahanuan, launpaponnoi kuak katilalasan na nakamasakyas sola kamasanangan kahana kamatapasamwa lako kalena, anna mala kekuasaan na penawa maseho, lompa ponnoi kuak pahanual lako puang ala ta'ala. Inggan na kuak sola suwungku, ku katapai ku ua, awana mak gauk mapialung kuak. Anna ku santoi du kuak ku ua, muisana samnya indo pahalunna la muisana, anna awana la malang kuak sipatudu mesa sola mesa. Moyan na susi, sapo ilanin de suhaku, taak malaja umpakilala kuak diona sanakanaka kaha-kaha, aka awanin na napadudunnya puang ala ta'ala, mana pak kamasena? Lamenda ditomeng kahana Kristus Yesus lako hupatau tayan na to Yahudi. Anai lanin de pengkahanganku, mala dipasih hapam mesa sando, aka kupak pakahebaang kaheba katilalasal lako tayan na to Yahudi, anna mala, inggan na tau ya to'o, menda disih hapam mesa buah pemala na tahima puang ala ta'ala, aka puana sehoi penawa maseho. Dadi, kau-kau akasakalebu mak Kristus Yesus, iayawa mak pangka-pangka bulawang kusik dintentomai, inde napadudunnya pengkahangan puang ala ta'ala. Anggang kau bahani untulai diona indo pengkahangan na Kristus topuha kukaha, aka kekuasaan na mengkahi langkaleku, lambi demi tau tayan na to Yahudi manuhu lako puang ala ta'ala, aka nahingi pak tulakku ananaita pak palakuangku, anna naita toi indo buda pak pugau samme pilla-pilla anna tanda memanga-manga kukaha kahana kekuasaanna penawa maseho. Ilam pelawan mambela mengkalau dio Yerusalem sulelako ilirikum, puha kupak pakehebaan indo kaheba katilalasan diona Kristus takukuhanni anna takuhanganni. Siku pealiu lalanna laku akasusi anna mala umpak pakehebaan nak kaheba katilalasal laku inganna ongian tak napiden ditulak diona Kristus. Aka moka kau lompake dek banua yawona batu longkah him pak pekok nasolaku, umba susi puhati suha ilam batakara dewa tanawa. Lako hupa tau, totulitadem pina pekaheba, lanai sami pole. anna lako hupa tau to tulita dem pinahingi, lana paham mi pole. Ya anna tak lupa malamatin nompelambi ikua, akalamatin noak to'o, ya nalawayo ma indepeng kahanganku. Sana kaamon tau nalesu, anna kupahandu imak patuju lamatin nompelambi ikua, sapo aka manepuha hipole pengkahanganku indetemo. Dari situ patujungku, maka to lako ma Spanyol, ya lamu lamatin na, aka kupe mulu punala kelamala silambi kia mui podos hatai anamala sure lako katilala santa pada-pada. Sapo ilana ya to'o, kupe lau anamala kua umpa moloya ki umpa tahu na pak lawangku laku Spanyol. Sapo inde temo lalu langas salah pak yolo Yerusalem umpe lambi umak na puang alata alayawo. Akadendoi pepakatun na inggan na juma di provinsi Makedonia sola juma di provinsi Akhaya laku bawa alangan. Anu puhan nakatu sola masanam penawa, melok lampo moloi to mase-mase, indo sola suwunta'a to matappa yawo Yerusalem. Sangim masanam penawa, usama samahui nakatu diona kahakahaya to'o. Aka setonganna awana sihata sikda-sikda duka inde tayanna to Yahudi umpa moloi solana to Yahudi, aka awana keindangan lalam penawa lako. Aka to Yahudi na polalam mala duka nalambi mana pak kamasena puang ala ta'ala tayanna to Yahudi. Yang tuan nasihatan mi, lompa moloi to mase-mase yawo Yerusalem maupa bahan-bahan kapahaluanna batapun tinna. Maka to kepuha mak langai Yerusalem, anna malan na tahimain de tolaku bawa, ya lalik da mak polek laku Spanyol, sapok kupat tuju, lalim papa yoli timbot tomwa. Kukatappa isik da sikda ku ua, maka sule mak matin tak malah talana pon noiko pak tambak butu yawa mai Kristus indolaku palandasan kuak. Oingganna kuak sola suungku, kupelau sikda-sikda anna umpak sambajangan nak kau duka langan nolona puang ala ta'ala, aka mak mesang kia ilan dewa tanta Yesus Kristus, anna sikamaseng kia akendo pengkahana penawa maseho. Lompak sambajangan nak anna mala, napa sikambela dewa tapat tuju kada kena indo totak pimatappa di Yudea. Anna umpak sambajangan tua duka anna mala, melok sola suwunta to matappa yawo Yerusalem, untahi mamanappa inde kapahaluanna laku bawaam. Maka sule laku indo samba jamwa, yala mala to lebak mati numpe lambi kwa sola masanan penawa kenawai dewata. Maka tampasanna, lati pakahanga pole ilan ala Allah mwa. Handandani puang ala ta'ala kabutuanna kamasakia sola kamasanangan, laton taliu kwa naundu ananolaam. Awanin nala diwa.